Next, a little foreplay down on my ace of spades so we can finish the game. Realize how I can take you away from your torment and torture. Yeah, this is A double R to the E. Treat my brother, DJ Bebo, with Mafia Maluka. It's the motherfucking Mafia Maluku. Gak punya rasa takut, tak pernah segan mau. It's the motherfucking Mafia Maluku. Selalu siap membunuh dan siap dibunuh. It's the motherfucking Mafia Maluku. Gak punya rasa takut, tak pernah segan mau. It's the motherfucking Mafia Maluku. Selalu siap membunuh dan siap dibunuh. Depok is my city, Indonesia is my country. Wey lu bambuki, dengarkan musik ini. Bersama Ari, ku nyanyikan lagu ini. Tak bermaksud mencaci dan juga tu memaki. Mafia Maluku, tajam bagai peluru dan keras bagai batu. Ketika di medan perang, kalahkan lawan dengan parang. Senjata tajam tuk menumpas Allah dia. Mereka yang berani menantang, tak pernah mengalah, apalagi menyerah. Itulah mereka, para mafia meluka. Satu hal yang pasti tersimpan dalam hati sampai mati. Kalau siap membunuh harus siap dibunuh. It's the motherfucking Mafia Maluku. Gak punya rasa takut, tak pernah segan mau. It's the motherfucking Mafia Maluku. Selalu siap membunuh dan siap dibunuh. It's the motherfucking Mafia Maluku. Gak punya rasa takut, tak pernah segan mau. It's the motherfucking Mafia Maluku. Selalu siap membunuh dan siap dibunuh. You gotta show me that body and get it wet to make me work up a sweat and get ready for some sex next. A little foreplay down on my ace's face so we can finish the game. Realize how I can take. Coba kalian lihat Mafia dan Maluka mulai merajalela merebuti wilayah dari timur barat selatan tu tepat jatah preman. Tak peduli ada yang menghadang walaupun setan. Go, jangan kau remehkan. Go, jangan kau kucikan. Ho, nanti kau merana. Karena mereka tak pernah menyerah, apalagi mengalah. Tanpa basa-basi, kalau lagi beraksi, semua punya bukti kalau mereka tertinggi. Dan Maluku ke Jakarta, bahkan sampai dunia. Mereka lah Mafia Maluku dari Indonesia. It's the motherfucking Mafia Maluku. Gak punya rasa takut, tak pernah segan mau. It's the motherfucking Mafia Maluku. Selalu siap membunuh dan siap dibunuh. It's the motherfucking Mafia Maluku. Gak punya rasa takut, tak pernah segan mau. It's the motherfucking Mafia Maluku. Selalu siap membunuh dan siap